mendahar dunia tak terasa panasnya, lemah di ujung gapai, tak kira apa korbannya. Oleh nyata itu. Namun, jika kau kufur dan jika tadi abang